الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah, dan kita telah masuki permasalahan yang kedua dari hukum-hukum seputar salatul jumaah, dan kita telah menjelaskan sebagian dari kondisi-kondisi dan keadaan kaum muslimin yang tidak diwajibkan bagi mereka melaksanakan salatul jumaah. Yang pertama yang telah kita terangkan adalah seorang budak, dan telah kita jelaskan adanya perselisihan di kalangan para ulama apakah budak termasuk yang diwajibkan menegakkan salatul jumaah atau tidak. Yang sahih dalam permasalahan ini pendapat yang mengatakan bahwa asal hukumnya seorang budak diwajibkan baginya menegakkan salatul jumaah. Namun dalam kondisi apabila tuannya melarangnya, mencegahnya untuk melakukan salatul jumaah, maka tidak ada kewajiban baginya dan wajib baginya mengerjakan salat az-zuhur. Wajib baginya mengerjakan salat az-zuhur apabila majikannya mencegahnya, melarangnya untuk mendatangi salatul jumaah. Dan tidak termasuk dalam hal ini seorang yang diberi upah, atau seorang buruh, atau seorang pegawai karyawan yang bekerja di satu perusahaan atau bekerja kepada seseorang, maka dia tidak termasuk dari kalangan budak sehingga wajib baginya untuk mendatangi salatul jumaah. Wajib baginya untuk menegakkan salat al-jum'ah. Demikian pula termasuk di antara yang diberi udzur untuk meninggalkan salat al-jum'ah, mereka yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan di tempat-tempat yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan, seperti misalnya yang bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan, yang apabila ditinggal maka dapat menyebabkan kemudaratan atau adanya pencurian dan kemungkinan itu sangat besar sekali terjadi. Maka dalam kondisi seperti ini merupakan udzur, rukhsah bagi mereka yang diberi tugas untuk berjaga untuk meninggalkan salat al-jum'ah. Namun hendaknya para ulama menerangkan bahwa hendaknya mereka tetap kalaupun mereka tertinggal dari salat al-jum'ah, maka mereka berusaha kalau ada yang lain untuk mengerjakan salat az-zuhur secara berjamaah. Dan ini merupakan fatwa para ulama dari Al-Lajnah Daimah, demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Maka demikian pula keadaannya mereka yang bekerja di pertambangan atau perminyakan, di mana mereka ditugaskan untuk mengontrol minyak ataukah mengontrol gas, yang apabila ditinggalkan dapat menimbulkan bahaya yang besar. Maka ini juga merupakan rukhsah, udzur bagi mereka untuk meninggalkan salatul jumaah. Namun hal ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala, dan beliau menganjurkan agar hendaknya jangan sampai dia meninggalkan 3 kali salat Jumat secara berturut-turut. Jangan sampai dia meninggalkan 3 kali salatul Jumat secara berturut-turut, disebabkan karena adanya ancaman yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang meninggalkan salatul Jumat secara berturut-turut dicatat sebagai seorang munafik, seorang yang hatinya lalai. Kemudian awim ra'atun, ataukah seorang wanita. Wanita tidak diwajibkan mengerjakan salat al-jum'ah, namun apabila mereka mengikuti salat al-jum'ah bersama dengan imam, maka salat yang mereka kerjakan adalah sah. Namun jika mereka tidak mengikuti Jumat, maka salat yang mereka kerjakan adalah salat az-zuhur. Dan telah terjadi ijma' di kalangan para ulama dalam hal ini. Disebutkan oleh Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, ajma'u ala annahu la jum'ata ala nisa' wa ala annahunna in hadarna al-imam fasallayna ma'ahu anna dhalika yujzi'u anhunna. Bahwa para ulama sepakat tidak ada kewajiban salat Jumat terhadap para wanita. Dan para ulama juga sepakat apabila mereka menghadiri Jumat bersama dengan al-imam, lalu mereka salat bersama dengan al-imam, maka hukum salat Jumat yang mereka kerjakan adalah sah. Namun tidak ada kewajiban. Aw sabiyyun, yang ketiga, ataukah seorang anak, anak kecil yang belum mencapai usia balig, sebab statusnya belum sebagai mukallaf. Ia tidak berstatus sebagai mukallaf yang diberi beban syariat, namun apabila dia mengerjakannya tidak mengapa, dan melatihnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw maridun, atau orang yang sakit. Orang yang sakit yang apabila dia keluar untuk mengerjakan salatul Jumat dapat memudaratkan dirinya atau memperparah penyakitnya, maka ini merupakan udzur baginya untuk meninggalkan salatul Jumat. Namun kalau dia, misalnya dia mengusahakan, dia dalam kondisi sakit, namun dia tetap berusaha untuk mendatangi masjid menegakkan salatul jamaah karena cintanya dia dengan salatul jamaah, maka yang demikian tidak mengapa, dan itu merupakan keutamaan yang dilakukan oleh seorang muslim. Seperti keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dalam keadaan sakit, beliau tetap memaksakan dirinya untuk berangkat ke masjid sampai beliau dibopong oleh dua sahabat untuk dimasukkan ke dalam saf. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila seorang dalam keadaan sakit dia tetap berusaha untuk mendatangi salat al-jamaah, maka ini sebuah keutamaan yang dia lakukan. Wa ammal musafiru fala talzamuhu al-jum'ah. Adapun seorang musafir, maka tidak ada kewajiban baginya mengerjakan salatul Jum'ah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yakun yusalliha fi asfarih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak pernah mengerjakan salatul Jum'ah dalam perjalanan safar-safar beliau. Wa qad wafaqa yauma Arafah fi hajjatihi Jum'ah. Wa qad wafaqa yauma Arafah fi hajjatihi Jum'ah. Di mana hari Arafah yang beliau lakukan pada saat beliau menunaikan ibadah haji itu bertepatan pada hari Jumat. Ya, hari Arafah pada hari Jumat. Wa ma'a dzalika shallaha dzuhran wa jama'a al-ashra ma'aha. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat zuhur, beliau tidak mengerjakan salatul Jumat. Lalu beliau menjamaknya dengan salat al-asr. Kalaulah seorang musafir tetap diwajibkan mengerjakan salatul Jumat, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkannya pada saat beliau sedang menunaikan ibadah haji dan sedang wukuf di Arafah. Namun yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salat wasallam, beliau tidak mengerjakan salat al-Jum'ah. Namun beliau mengerjakan salat zuhur. Lalu kemudian dijama' dengan salat al-Asr. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang sekali. Amma al-musafir alladhi yanzilu baladan يقام فيه الجمعه فانه يصليها مع المسلمين. Adapun seorang musafir yang singgah di satu negeri yang ditegakkan padanya salatul jumaah, maka dia tetap mengerjakan salatul jumaah bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan kaum muslimin. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan bahwa kondisi seorang musafir itu ada dua keadaan. Ada musafir sa'ir, ada musafir nazil. Musafir sa'ir maksudnya seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Misalnya seorang melakukan perjalanan dari Balikpapan menuju ke Bontang yang menempuh perjalanan 5 hingga 6 jam. Maka dia sedang melakukan perjalanan pada saat dia berada di Samarinda, misalnya, ditegakkanlah salatul jumaah di masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Apakah wajib baginya untuk singgah melaksanakan salatul jumaah? Tidak ada kewajiban. Dia melanjutkan perjalanannya, tidak jadi masalah. Bukan suatu hal yang problem, karena dia sa'ir. Dia sedang melakukan perjalanan. Ya, dia sedang melakukan perjalanannya. Namun apabila dia nazil, dia telah singgah, ya. Dia tiba di Bontang, statusnya dia sebagai musafir misalnya, dan dia beristirahat, ya, punya tempat menginap. Lalu kemudian bertepatan dengan hari Jumat, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak sedang melakukan perjalanan, maka dia tetap diwajibkan untuk menjawab panggilan al-adhan. Menjawab panggilan al-adhan. Nah, dan para ulama berdalil dengan perkataan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan al-jum'atu ala kulli man sami'a an-nida', kewajiban Jumat itu terhadap setiap mereka yang mendengarkan panggilan azan. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man sami'a an-nida' falam yujibhu min ghairi udhrin fala salata lah. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu kemudian dia tidak memenuhi panggilan azan tersebut tanpa uzur, maka tidak ada salat baginya. Maka apabila dia musafir dan dia beristirahat sebuah tempat dan mendengarkan azan, maka hendaknya dia memenuhi panggilan azan tersebut. Naam. Lalu kata beliau, wa idza hadaraha al-'abdu aw al-mar'atu aw as-sabiyyu aw al-maridu aw al-musafiru shahhat minhu. Namun apabila seorang budak menghadiri salatu al-jum'ah, atau wanita menghadiri Jumat, atau anak kecil menghadiri Jumat, atau orang sakit atau musafir menghadiri salatul Jumat, maka salatnya sah. Wa ajza'athu an salati adh-dhuhr. Dan itu sudah mencukupi baginya dari mengerjakan salat adh-dhuhr. Dia tidak perlu lagi mengerjakan salatul dhuhr. Namun kalau dia tidak mengerjakan salatul Jumat, maka wajib baginya mengerjakan salat adh-dhuhr. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.